Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran Mutamimatul Al-Jurumiyah kita pada pagi hari ini memasuki bab baru, yaitu babul awamiril babu awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Nah, silakan pergantian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala: Babul 'awami lid-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari wa tusamma an-nawasikha wa nawasikh al-mubtada'i wa hiya thalathatu anwa'in. Al-awwalu ma yarfa'u al-mubtada'a wa yansibu al-khabara wa huwa kana wa akhawatuha wal hurufu al-mushabbahatu bi laysa wa af'alu al-muqarabati. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إنا وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari wa tusamma nawasikha wa nawasikhal ibtida'i wa hiya salasatu anwa'. Disebut dengan nawasikh, dan nawasikh mubtada' ada tiga macam. Nah, lihat catatan kaki. Minan naskhi wa huwal izalah, terambil dari naskhi, yaitu masdarnya nasakh, yang artinya adalah izalah, menghilangkan. Qala li izalatiha hukmal mubtada'i wal khabari, karena menghilangkan hukum mubtada' dan khabar. Nah, yaitu mubtada' berubah menjadi isim, nawasikh fi'il-fi'il yang memiliki arti nasikh ini, dan merubah khobarnya menjadi khobar nawasikh. Qala wa hiya salah satu anwa, dan nawasikh ibtida, perkara yang merubah, menghilangkan hukum pada mubtada' dan khobar, ada tiga macam. Al-awalu, yang pertama, mayarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobara. Pertama adalah fil-fi'il yang merofa' mubtada' dan menasobkan khobar. Wahuwa kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Wal huruful musyabbahatu bilaysa wa af'alul muqarraba, dan huruf-huruf yang menyerupai laisa dan fi'il-fi'il muqarraba. Nah, akan datang pada babnya huruf-huruf yang menyerupai laisa dan juga fi'il-fi'il muqarraba. Wa tsani, yang kedua, mayan sibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Yang kedua adalah penasikh yang menasabkan mubtada' dan merafa' khabar. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudari-saudarinya, artinya kata-kata lainnya yang beramal inna. Wa la allati lil nafyil jins, dan la nafya lil jinsi. Nah, akan datang juga bab ini, bab inna dan bab la nafya lil jinsi. Wa thalif, yang ketiga, mayan sibul mubtada'a wal khobaro jami'an, penasikh yang menasabkan mubtada dan khobar secara bersamaan. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan saudari-saudarinya, yaitu fi'il-fi'il yang beramal dhanna. Dan silakan lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Faslun. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام: أحدهما ما يعمل هذا العمل من غير شرط، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس نحو. يا حسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما كان وأخواتها، adapun kana dan saudari-saudarinya, yaitu fi'il yang beramal kana. Fa innaha tarfa'ul mubtada'a wa tashbihan bil fa'il. Bil fi'il ini marfa' mubtada', menyerupakannya dengan fa'il, yaitu fa'il memiliki, yaitu fa'il hukumnya rafa. Barakallahu fikum. Demikian juga yang dirafakan oleh kana juga rafa, menyerupai fa'il, namun dia bukan fa'il. Apa namanya? Qala al-musannif wa yusamma ismaha, dan disebut dengan isimnya kana, atau isimnya fi'il saudarinya kana. Watan sibul khobar tasbihan bil maf'ul, dan menasabkan khobar tasbihan bil maf'ul. Enam, yang menyerupai maf'ul. Wa yusamma khobaroha, dan disebut dengan khobarnya. Artinya kana dan saudarinya ini masuk pada mubtada' dan khobar. Mubtada'nya berubah menjadi isim kana atau isim saudarinya, khobarnya berubah menjadi khobar kana atau khobar saudarinya kana. Qala wa hadhihi al-af'alu ala thalathati aqsam. Fi'il-fi'il ini terbagi menjadi tiga, yaitu kana dan saudarinya terbagi menjadi tiga macam. Ahaduha, yang pertama, ma ya'malu hadzal amala min ghairi syartin, yang beramal amalan ini, yaitu yang beramal marfa' isim dan marfa' mubtada', disebut dengan isimnya, dan menasab khobar, disebut dengan khobarnya. Nah, yang beramal amal ini min ghairi syartin, tanpa syarat. Wa huwa, yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Nah, beramal tanpa syarat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setiap dari yang disebutkan di fi'il, pada fi'il ini memiliki arti pernah disebutkan pada pelajaran kita yang telah lalu, ya, di kitab Jurumiyah. Nah, silakan baca ulang arti-arti untuk fi'il tersebut di kitab Jurumiyah. Nahwu, seperti pada contoh lanjutan bacaan. Nahwu qawlu ta'ala: وكان الله غفورا رحيما. وقوله: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله: ليسوا سواء. وقوله: ضل وجهه مسودا. Iya, ahsantum. Naam. Contohnya وكان الله غفورا رحيما. Naam. Syahidnya kana memiliki isim yang dia itu laful jalala, kemudian khobar yaitu Ghafur. Naam. Barakallahu fikum. Pada contoh berikutnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syaitnya asbaha. Asbaha min akhwatikana. Isimnya dhamir mutasil yang bersambung dengan asbaha, yaitu ta atau dibaca tum. Khabarnya ikhwanan. Syaitu berikutnya laisu sawaan. Isimnya berupa wawu. Fi'ilnya laisa. Akhwatkana laisa. Isimnya wawu. Dhamir mutasil wawu. Khabarnya sawa. Dhala wajhu muswaddan. Nam. Syahidnya fi'ilnya adalah dhala min akhwatikana. Isimnya wajhu muswaddan khabarnya. Semua yang disebutkan pada isim-isim yang tadi disampaikan adalah marfu'. Semuanya marfu', tanda rafa'nya semuanya apa? Lafzul jalalah doma, wajhu juga doma. Naam. Wa asbahtum isim mabni. Naam. Fi mahalli rafa'in. Laisu wawu juga isim mabni fi mahalli rafa'in. Naam. Barakallahu fikum. Ya, berganti membaca. Wathani ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti ay yataqaddamahu nafyun bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun wa huwa arba'atun zala wa fati'a wa bariha wan fakka nahu wa la yazaluna mukhtalifin nahu lan nabraha 'alaihi 'akifin wa qawli sya'ir sahi syammir wala tazal dhakirul maut wala tazar dhakirul mauti fanisyanuhu dhalalum mubin wa qulihi wala zala munhallan bijara'aik wala zala munhallan bijara'aikil qatru. Naam, hasib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa tsani yang kedua, bagian fi'il yang kedua dari fi'il yang disebutkan kanak dan sadirnya tadi, bagian yang kedua adalah ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun, yaitu fi'il-fi'il yang beramal amal ini, amal apa? Marfa' mubtada ya, dan menasab khobar. Fi'il-fi'il yang beramal amal ini yaitu marfa' mubtada dan menasab khobar bisyarti an yataqaddamahu nafyun, dengan syarat diawali oleh nafyun au nahyun atau nahyun au du'aun atau doa wa huwa arba'atun yang bagian kedua ini ada empat fi'il, zala wa fati'a wa bariha wan fakka. Nah, dengan syarat diawali oleh nafyun, maka kita baca ma zala, ma fati'a, ma bariha, man fakka. Nah, atau la yazalu. Nah, atau bisa juga masuk lam yabroh atau nabroh dan yang semisalnya, yang penting dia itu berupa nafyun. Barakallahu fikum. Atau diawali nahyun atau doa. Barakallahu fikum. Nahwu contohnya wala yazalunal mukhtalifin. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita irob lengkap, kita katakan al-wawu al-hasab maqobla la nafiya atau la harfun nafiyin yazaluna fi'lun mudari fi'lun mudari'un marfu'un wa huwa fi'lun naqis min akhwati kana tarfa'ul khabara wa tansibul isma, tarfa'ul khabara wa tansibul isma. Naam. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in ismu yazalu atau ismu zala. Mukhtalifin khobar yazalu atau khobar zala mansub alamatun nasfihi ya niabatan anil fathati li'anahu jam'ul mudzakkari salim. Itu kalau kita irob agak lengkap atau lengkap. Nah, kalau kita irob singkat, la nafiya yazaluna fi'il naqis wawunya fi mahali rafin isimnya yazalu mukhtalifin khobarnya mansub alamat nasabnya ya. Wa nahwu dan pada dan contohnya lan nabruha alaihi akifin. Lannya lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin nabruha fi'lu naqis isimnya musatir wujuban. Nahnu alaihi jar majrur akifin khobar nabruha nam mansub alap nasabnya ya. Wa qali syair dan ucapan penyair sahi sambir wala tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalum mubin. Nam sahihnya wala tazal. Nam wala tazal sahihnya. Tazal fi'il naqis min akhwatikana. Nam majzum karena diawali oleh la nahiya. Isimnya musatir wujuban anta. Nam dzakhirul maut khabarnya dzakhirul. Nah, juga berikutnya wala salamun halan bi jar'a ikal qatru. Barakallahu fikum. Nah. Nah, i'rabnya sala atau wa la-nya ya. Lanya la doa iya. Nah, karena mengandung arti permohonan. Barakallahu fikum. Jalannya fi'lun madin naqis min akhwatikana munhalan isimnya muqaddam fi jur'aika jar majrur al-qatru isimnya mu'akhar marfu. Nah. Ya, berganti baca Pak Ahmad. Wassalisu ma ya'malu hadha 'amala bi syarti an tataqaddamahu ma al-masdariyatu dhurfiyatu wa huwa dama nahwu ma dumtu hayyan ويسميت ما وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو دوام ويسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. نعم حسب قال المصنف رحمه تعالى. Wasalithu yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddamahu mahl masdariyatu dzarfiyatu. Yang ketiga adalah fi'il yang beramal amal ini yaitu merofa isim dan menasab khobar bi syarti dengan syarat an tataqaddamahu mahl masdariyatu dengan syarat didahului oleh ma masdariyah adzarfiyah. Mal masdariyatul dzarfiyatu ma masdariyat dzarfiya wa huwa dama fiil tersebut adalah hanya dama. Nahwu madumtu hayyan. Nah, ma masdariyat dzarfiya dumtu nam adalah dama fi'lun madin naqis taknya dhamir mutasil fi mahali dhommi isim dama hayyan khobar dama. Wala wasumiyat ma hadhil masdariyatan ma ini disebut dengan ma masdariya li'anaha tuqaddaru bil masdar karena ma tersebut ditakdirkan dengan karena ma tersebut tuqaddar bil masdar ditakdirkan dengan masdar Wahuwa dawam, masdarnya adalah dawam. Wasumiyat dorfiyatan, dan disebut dengan dorfiyah liniyabatiha anid dorfi, karena sebagai pengganti bagi dorof. Wahwal muddah, yaitu muddah. Nah, lihat catatan kaki. Fama'na madumtu hayyan, arti dari madumtu hayyan, muddatah dawami hayyan. Muddatah dawami hayyan. Nah, yaitu ada dorfiyah yang berupa muddah, ada juga masdarnya yang berupa dawam. Itu ya. Muddata dawami hayyan. Fahudifal mudhofu wa huwal mudda. Mudhof dibuang yang dia itu adalah mudda. Wa nabal mudhofu ilaihi wa huwa ma. Dan mudhof ilaihi menggantikannya yaitu ma. Nam wa salatha anha fil intisab ala dzarfiyah, yang bersambung dengannya pada nasab sebagai dzarfiyah. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Sesuai dengan yang diusulkan atau yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin ya, artinya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya berusaha untuk ringkas paham matan, karena penjelasan-penjelasan tambahannya akan datang di kitab yang lain yang antum bisa membaca penjelasan tersebut di kitab yang lain, dan juga beberapa perkara tambahan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya di kitab Al-Jurumiyah. Nah, itu ya. Dan ini dalam rangka agar kita tidak terlalu lama mempelajari kitab Mutamimatul Jurumiyah, agar bisa selesainya dalam waktu yang memungkinkan antum masih semangat. Nah, barakallahu fikum. Karena itu banyak faedah di sebetulnya, yang faedah ini ditunda, silakan baca sendiri atau nanti kita dapati ketika kita membaca kitab lainnya insyaallah taala yang sudah dirinci oleh kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada pembahasan, seperti faedah fi'il fi'il yang disampaikan tadi, tidak semuanya memiliki arti fi'il naqis. Terkadang fi'il tersebut tam. Nah, seperti kana sendiri bisa tam. Nah, seperti izala juga bisa tam. Nah, dan saudari-saudari yang lainnya, nah, semuanya bisa tam kecuali laisa. Laisa hanya naqis ya. Kemudian kapan dia memiliki arti tak? Kemudian ketika dia tam, apa artinya? Nah, itu bisa kita dapatkan faedah tersebut pada kitab yang lain atau yang faedah-faedah lainnya yang berkaitan dengan bab ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, Abu Salma, silakan baca. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu fi khabari hadhil af'ali an yatawassata bainaha wa baina ismiha, nahwu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina, wa qawli sha'iri wa laysa sawa'an alimun wa jahulu. ويجوز أن يتقدم أخبرهن عليهن إلى ليس ودام كفولك كقولك عالما كان زيد. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali an yatawassata bainaha wa baina ismiha, dan boleh pada khabar fi'il-fi'il ini, nam yatawassata bainaha wa baina ismiha, berada di tengah antara fi'il dan isimnya, artinya menengahi antara isim dan fi'il, artinya dia datang setelah fi'il nawasikh tadi, kemudian setelah itu khobar, setelah itu isimnya. Nahu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, mana syaitnya? Karena fi'lun madin naqis, haqqan khobarnya muqaddam, alaina jar majrur, nasrul isimnya mu'akhar. Wa huwa mudab, ul mu'minin mudabun ilaih. Wa qawli syair, i'rabnya sangat ringkas ya. Untuk i'rab lengkap sudah ada di catatan kaki yang di buku yang antum miliki. I'rab lengkapnya 6. Antum berusaha untuk membaca rinci agar terbiasa mengerti dengan i'rab lengkap. Silakan nanti di waktu-waktu longgar antum baca 6 i'rab lengkapnya. Wa qawli syair dan ucapan penyair, falaisa sawa'an 'alimun wa jahul. 6. Syaitnya laisa fi'lun madin naqis sawa'an khabarnya muqaddam, alimun isimnya muakhar. Barakallahu fikum. Qala wa yajusu an yataqaddama akhbaruhunna alaihinna illa laisa wadama kaqolika aliman kana zaidun. Dan boleh khabar-khabar isim, wa yajusu an yataqaddama akhbaruhunna alaihinna, dan boleh khabar-khabar fi'il-fi'il ini, dan boleh khobar-khobar untuk fi'il-fi'il ini, fi'il apa? Fi'il yang kita baca kana dan akhwatiha, ya. Boleh khobar-khobar fi'il-fi'il ini mendahulunya. Artinya khobar mendahului fi'ilnya. Kalau tadi khobar mendahului isim, sekarang apa? Khobar mendahului fi'il. Naam. Illa laisa, kecuali laisa wa dama, kecuali laisa dan dama. Artinya laisa dan dama khobarnya tidak bisa mendahului. Kakolika seperti pada ucapanmu, aliman kana zaidun. Nam syaitnya aliman khobar kana muqaddam ala fi'liha. Khobar kana muqaddam ala nam alal fi'li kana fi'lun madin naqis, zaidun isimnya marfu'. Nam barakallahu fikum. Ya, lanjutan atau berganti apa bisa baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولتصاري في هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل نحو قوله تعالى حتى يكونوا مؤمنين وقوله قل كونوا حجارة وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر نحو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala walittasari fi hadhihi al-af'ali min al-mudhari'i wal amri wal masdari was mil fa'ili ma lil madi min al-amali. Dan tasarif, perubahan-perubahan fi'il ini berupa mudhari', perubahan berupa mudhari', amr, masdar, isim fa'il, yang perubahan ini 6 artinya semuanya seperti pada fi'il madinya, yang artinya dia itu beramal seperti pada fi'il madinya. 6 artinya bahwa fi'il ini bisa mengalami perubahan dari fi'il-fi'il madi yang kita sebutkan tadi menjadi fi'il mudhari, menjadi amr, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, yang semuanya beramal seperti beramalnya fi'il madi. Nah, beramal apa itu? Marofa isim dan menasob khobar itu amalnya. Nah, contoh hatta yakunu mu'minin. Syait apa syaitnya? Karena berubah menjadi yakunu. Fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari. Artinya apa? Karena mengalami perubahan menjadi mudhari. Nah, yakunu. Wawu isimnya, mu'minin khobarnya. Qul kunu hijaratan. Apa syaitnya? Yaitu perubahan menjadi fi'il amr. Kunu hijaratan. Qala wa tustamalu hadhihi al-af'alu tamatan ay mustaghniatan 'anil khabari. Dan fi'il-fi'il ini juga dipakai tamah. Ay arti dari tamah mustaghniatan 'anil khabari, tidak butuh kepada khabar. Artinya fi'il ini ketika memiliki arti fi'il tam berarti memiliki fa'il saja, tidak dikatakan memiliki isim dan khabar. Nah, karena itu fi'il yang butuh kepada isim dan khabar disebut fi'il apa? Fi'il nakis. Kenapa disebut nakis? Nakis artinya kurang. Karena fi'il tersebut tidaklah sempurna kecuali harus ada khabarnya. Fi'il nakis itu fi'il yang tidak cukup dengan marfu'nya, namun butuh kepada mansubnya. Dan karena itu dikatakan nakis sebab fi'il tersebut tidak cukup dengan ma'mul rafa'nya, namun butuh juga kepada ma'mul nasobnya, artinya butuh kepada isim dan khobar. Berbeda halnya dengan fi'il tam. Apa arti tam? Sempurna. Fi'il tersebut sempurna hanya dengan ma'mul marfu'nya. Fi'il tersebut sempurna hanya dengan ma'mul marfu'nya. Barakallahu'alaikum. Karena itu disebut fi'il tam. Ay mustaghniatan 'anil khobari, tidak butuh kepada khobar. Nah, ketika artinya tam, ketika fi'il tersebut tam, maka artinya bukan seperti arti fi'il nakis. Artinya bukan lagi seperti fi'il nakis. Nah, ketika apa? Fi'il tersebut tam. Nah, karena ketika tam artinya hasola, sabata. Itu arti karena. Nah, karena ketika fi'il nakis apa artinya? Artinya mensifati lafadz yang diberitakan, yaitu mensifati isim terjadi pada waktu lampau, baik kejadian tersebut terputus waktunya ataupun kejadian tersebut masih berlanjut. Dan seringnya yang terputus waktunya ataupun yang masih berlanjut itu berkaitan dengan hak Allah SWT. Barakallahu fikum. Kala contoh fi'il tam wa in kana dzu usratin, wa in kana dzu usratin. Naam, syaitnya kana fi'lun tam. Dzunya fa'il, dzunya fa'il di situ bukan isim lagi ya. Dzunya fa'il wa huwa mudhaf mudhafun ilai. Ai artinya wa in hasola. Kana di situ artinya hasola. Naam, hasola sabata karena memiliki arti fi'il tam. Qala subhanallahi hinna tumsuna wa hinna tusbihun. Naam, di sini juga ada fi'il tumsun yang berasal dari amsa. Amsa fi'il madinya, tumsi fi'il mudoreknya. Watusbihun berasal dari apa? Fi'il madinya asbaha, asbaha yusbihu. Naam. Barakallahu fikum. Dan di sini tumsun dan tusbihun yang dia itu berasal dari amsa dan asbaha madinya memiliki arti tam. Naam, tidak memiliki isim dan khobar, yang dimiliki hanya fa'il. Apa artinya? Hina tadkhuluna fi sobah wa hina tadkhuluna fil masa. Ini artinya ketika dia tam. Illa kecuali zala wa fatiha wa laysa fa'inha mulazimatun lin naqsi. Kecuali fi'il berikut ini, yaitu apa? Zala fatiha, zala fatia dan laysa. Fi'il-fi'il ini selalu naqas, selalu beramal kana yang nakis, yaitu memiliki isim dan khobar. Barakallahu fikum. Kesimpulannya fi'il yang masuk dalam bab ini terbagi menjadi tiga. Fi'il ghairu mutasarrif, artinya fi'il tersebut tidak mengalami perubahan dari bentuk madi ke bentuk lainnya, tidak bisa berubah menjadi fi'il amr atau fi'il mudhari. Yang fi'il ini adalah fi'il laisa. Nah, ditambah lagi dama, tadi lupa ya disampaikan. Ada berapa fi'il? Dua, laisa dan dama. Artinya laisa ini hanya madi, dama juga hanya madi. Kemudian yang kedua fi'il mutasarrif nakis, fi'il yang mengalami perubahan dari madi menjadi mudhari. fi'il yang mengalami perubahan dari madi menjadi mudhari' saja, tidak bisa menjadi lainnya. Nah, fi'il ini berupa mazala, manfaqa, mafati'a, mabaroha atau mabariha. Itu. Barakallahu fikum. Disebut apa? Mutasharrif naqis. Di sana juga ada fi'il mutasharrif tam. Fi'il yang mengalami perubahan dengan sempurna, yaitu mengalami perubahan dari madi ke mudhari' dan amr. Nah, barakallahu fikum. Yaitu fi'il-fi'il ini yaitu bahkan juga bisa berupa masdar atau berupa sifatnya. Nah, fi'il ini kana, amsa, asbaha, adha, dhola, bata, dan soro. Itu ya. Nah, ya, lanjutan bacaan. Baca. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala khasa'isu kana wa takhtassu kana bijawazi ziyadatiha bisyarti an takuna bilafdhil madhi wa an takuna fi hashwil kalami nahu ma kana ahsana zaidan wa takhtassu aidan bijawazi hadfiha ma'a ismiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika kathirun ba'da law wa ini الشرطين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر بارك الله فيكم. Qala al-musannif rahimahullah wa takhtasu kana, dan kana memiliki kekhususan, kana memiliki kekhususan dibandingkan saudari-saudarinya. Apa kekhususannya? Bi jawazi ziyadatiha, boleh kana itu menjadi kana zaidah. Bi syarti, dengan syarat antakuna bil lafdil madi, dengan syarat berupa lafadz madi saja, yaitu hanya kana, tidak yakunu, tidak amarnya. Nah, tidak kun ya, amarnya kun. Wa antakuna fi hashwil kalam, dan syarat berikutnya dia itu berada di tengah kalam. Nahwu makana ahsana zaidan, makana ahsana zaidan. Maka syahidnya apa? Kana di situ adalah fi'il adalah kana zaidah, fi'il zaid kana zaidah. Itu syahidnya. Barakallahu fikum. Manyama ta'ajubiyya fi mahali rafin mubtada karenanya kana zaida la mahala lahu minal i'rab ahsan fi'lun madin mabni alal fathi fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban. Nah, yang seperti ini wujuban ya, biasanya fi'il madi seperti ini jawazan, namun untuk fi'il yang datang setelah mak ta'ajubi ya, atau dikatakan fi'il ta'ajub, fi'il madinya musyatir wujuban takdiruhu huwa. Nah, zaidan maful bihinya, zaidnya karena di situ fi'il naqis yang zaid atau fi'il karena zaidah, atau disebut dengan karena zaidah. Nah, warakallahu fikum. Iya, karena zaidah memiliki syarat-syarat. Apa syaratnya? Di situ disebutkan pertama hanya menggunakan lafad kana, yang kedua datang di tengah kata. Maksud tengah kata itu datang di antara dua perkara yang saling membutuhkan ya. Datang di antara dua kata yang saling membutuhkan, itu yang paling tepat. Datang antara ma ta'ajubiyah dan fi'il ta'ajub, datang antara mubtada dan khobar, zaidun, kana, qa'imun, datang antara fi'il dan marfu'nya seperti lam yujad kana mithluhu, datang antara silah dan mausul seperti antum berkata ja'alladzi kana akramtuhu. Nah, datang antara sifat dan mausuf seperti antum berkata marartu bi rajulin kana qa'imin. Nah, ini kana-kana di sini datang di antara dua perkara yang saling membutuhkan. Nah, ketika itu dikananya kana zaidah gitu ya. Karena ketika datang di antara dua perkara yang saling membutuhkan disebut kana zaidah, seperti yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Qala wa takhtasu aidan bijawasi hadfiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha. Dan karena juga memiliki kekhususan, karena juga memiliki kekhususan bijawasi hadfiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha. Yaitu kekhususannya boleh dihapus bersama dengan isimnya, kana dan isimnya boleh dihapus, artinya kana dan isimnya hilang. Wa ibqa'i khabariha, dan menetapkan khabarnya, khabarnya ada. Wa dzalika katsirun ba'da law wa in syarti syartiyataini, dan itu sering terjadi apabila kana datang setelah law dan setelah in, yang keduanya adalah huruf syarat, in dan law, yang memiliki, yang keduanya memiliki arti syarat. Kaqalihi salatu wassalam, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis, carilah, meskipun yang dicari itu berupa cincin besi. 6. Barakallahu fikum. Wa qalihim, dan juga pada ucapan mereka, atau mana sahihnya, pada ucapan Rasul, takdirnya mana? Iltamis walau khataman min hadid. Tadi disebutkan karena memiliki kekhususan hilang beserta dengan isimnya kan. Nah, berarti di situ ada isim azakana dan isim yang hilang. Kemudian disebutkan juga khabarnya ditetapkan. Pada contoh iltamis walau khataman min hadid, mana khabarnya? Khabarnya khatam. Tadi disebutkan apa? Sering terjadi setelah lau dan in. Nah, berarti setelah lau itu ada kana dan isimnya, lalu setelah itu ada khobar yang ditetapkan. Maka syahid, maka takdirnya yang kita baca ini adalah iltamis walau kanal malmusan, iltamis walau kanal malmus khotaman, iltamis walau kanal malmus khotaman min hadid. Iltamis, carilah, walau kanal malmus, meskipun yang dicari khotaman berupa cincin min hadid. Nah, apa tadi takdirnya? Walau kana malmus, berarti karena ada kana dan ada isim yang dihapus. Barakallahu fikum. Atau dengan takdir yang serupa, yang memiliki, yang penting artinya menunjukkan pada maksud dari yang disebutkan pada perkataan. Wa qalihim, dan juga ucapan mereka, annasu majziyuna bi a'malihim. Annasu majziyuna bi a'malihim, manusia dibalas dengan amal perbuatan mereka, manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Nah, di sini juga kana dan isimnya dihapus. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Apa syaratnya? Datang setelah in. Nah, atau dikatakan sering terjadi setelah lau dan in gitu kan. Ada enggak in di sini? Ada in. Nah, berarti ada kana dan isim yang dihapus. Khobar ditetapkan. Mana khobarnya? Khairan. Khobarnya khairan. An-nasu madziyuna bi a'malihim. In kanal amalu khairan. Nah, gitu. In kanal amalu khairan, takdirnya. Manusia dibalas dengan amal perbuatan mereka. In kanal amalu khairan, apabila amalnya berupa kebaikan. Mengerti? Apa syaitnya? In kanal amalu khairan. 6. Fa khairun, maka kebaikan itu juga ada yang dihapus ya. Apa? Fajazahu khairun, maka balasannya adalah khairun. Berarti ada yang dihapus lagi di situ. Wa in syarron fasyarrun. Apa takdirnya? Wa in syarron fasyarrun. Wa in kanal amalu syarron fajazahu syarrun. Itu asal kalimatnya. Ada banyak yang dihapus. 6. Diulang. Apa takdirnya? An-nasu majziyuna bi a'malihim. Takdirnya setelah itu, in kanal amalu khairan fa fajazauhu khairun, wa in kanal amalu syarron fajazauhu syarrun. Nah, itu artinya manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Apabila amal perbuatannya baik, maka balasannya baik. Apabila amal perbuatannya buruk, maka balasannya buruk. Nah, itu kalau kita artikan lengkap dengan yang dihapus, gitu ya. Dan sebaiknya ngartikan lengkap dengan yang dihapus, karena di situ ada yang dihapus. Yang dihapus tersebut ditakdirkan ada. Maka ketika kita dapati kalimat seperti itu, kita artikan lengkap. Karena itulah maksud dari kalimat itu yang sesungguhnya. Nah, manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik. Jika amal perbuatannya jelek, maka balasannya jelek. Namun kalau kita artikan sesuai dengan lafadz yang wujud, yang ada sekarang, yang wujud, artinya yang terhapus nggak kita artikan, nah, maka artinya menjadi manusia dibalas berdasarkan amal perbuatan mereka. Jika baik, ya baik. Jika jelek, ya jelek. Nah itu artikannya. Kalau watakhrasu bijawasi hadfin nuni mudhari'iha madzum, dan juga karena memiliki kekhususan boleh menghapus nun mudhari'nya yang madzum. Karena yakunu, ketika madzum menjadi apa? Lam yakun. Nah itu ya. Karena yakunu, karena fi'il madi yakunu fi'il mudhari'nya. Ketika madzum menjadi apa? Lam yakun. Nah, ketika antum mengucap lam yakun, nunnya boleh dibuang menjadi lam yaku. Lam yaku. Lam yaku, kalau fa'ilnya mustatir huwa atau dohir. Kalau fa'ilnya mustatir wujuban ana, lam aku. Atau anta, lam taku. Mengerti? Nah. Dengan syarat apa? Illam yaliha sakin, dengan syarat tidak diikuti oleh sukun. Wala domiru nasbin mutasilin biha, tidak pula diikuti oleh domir nasab yang bersambung dengannya. Nahwu walam aku bagian, ini untuk yang memenuhi syarat walam aku bagian. Nam alwawu alhasab makobla lam harfu nafyin wan jasmin wa qalbin. Aku fi'lun mudhari'un. Nam madzum bilam wa alamatu jasmihi sukun muqaddar ala nun mahdufa. Alamat jasmnya sukun yang tidak yang muqaddar pada apa? Pada nun yang dihapus. Nam bagian khobar khobar kana mansub alam tasbihi ya. Walam taku fi dhaikin, mana saidnya? Taku asalnya takun. Aku asalnya apa? Akun. Wa in taku hasanatan, asalnya apa? Wa in takun. Kemudian terjadi penghapusan nun pada fiil-fiil di atas sehingga dibaca aku, taku. Enam, aku dan taku. Karena memenuhi syarat, penghapusan di sini harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak diikuti oleh apa? Nun. Jika tidak diikuti oleh sukun. In lam yaliha sakin, tidak diikuti oleh sukun. Kalau diikuti sukun, maka nun enggak boleh dibuang. Seperti antum berkata il, seperti pada firman Allah Taala, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun, ya enggak? Nunnya tidak boleh nun tidak boleh dihapus karena setelahnya ada sukun. Alladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, juga tidak boleh bersambung dengan domir nasab. Jika bersambung dengan domir nasab, maka nun tidak boleh dihapus. Seperti lam yakun hu, lam yakun hu. Tidak boleh antum baca lam yaku hu, namun harus nunnya ditetapkan lam yakun hu. Nah, barakallahu fikum, selesai dari pembahasan. Karena yang pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki saudari-saudarinya kana. Nah, al-huruf al-musyabahatu bilaisa, huruf-huruf yang menyerupai laisa. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Artinya kana dan saudari-saudarinya selesai dalam satu kali pembahasan yang insyaallah ringkas dan mencukupi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang saudari-saudarinya Laisa. Yang Laisa itu sendiri saudarinya Kana. Ya, Laisa saudarinya Kana. Kemudian Laisa memiliki saudari lagi, yaitu huruf-huruf yang beramal Laisa. Ma, La, In, dan Lata. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.